Mitra bisnis pemerintah memang mengakui sampai dengan akhir tahun lalu, total hutang Indonesia telah lebih dari 1.800 triliun rupiah. Meski demikian, pihak pemerintah mengklaim bahwa hutang Indonesia dikelola dengan baik yang terbukti dengan diperolehnya peringkat investment grade dari lembaga rating dunia, serta adanya opini Badan Pemeriksa Keuangan yang sejak tahun 2009 menyatakan pengelolaan hutang wajar tanpa pengecualian. Untuk membahas seperti apa pengelolaan hutang Indonesia, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah hutang Indonesia dikelola dengan baik? Ya tidak. Tidak. Saya akan menyebut satu saja yang sudah jelas tidak dikelola dengan baik. Seperti apa contohnya, Pak Kwik? Yaitu utang. Utang pemerintah dalam bentuk obligasi rekap. Itu saya katakan dulu memang 1.000 triliun, 1.030 triliun persisnya. Jadi itu begini kan, ketika bank-bank rusak, 98, bank-bank itu kan disita oleh pemerintah. Ketika disita oleh pemerintah menjadi BPPN, miliknya BPPN. Sesudah itu dibuat sehat dengan menginjeksi surat utang pemerintah khusus yang namanya obligasi rekapitalisasi perbankan. Disingkat menjadi obligasi rekap. Itu jumlahnya itu 430 triliun. 430 triliun dan bunga dari itu kalau tenornya dibayar itu 600 triliun. 430 triliun ditambah 600 triliun kan 1.030 triliun eksak. Nah, itu utang itu dibuat untuk nutupin bank-bank waktu zaman krisis ketika itu. Nah, dari lah terus obligasi itu kan melekat pada bank, menjadi milik bank-bank yang tetapi seluruh bank dimiliki pemerintah. Oleh pemerintah bank itu dijual dengan harga murah. Termasuk tagihannya kepada pemerintah dijual, ya enak kan? Beli bank dengan harga murah, mendapat surat utang, terus ditagihkan pada pemerintah. Itu pengelolaan utang apa itu? Itu kan udah gila ngawurnya itu. Ya, pada waktu itu. Dan jumlahnya begitu, 1.030 triliun. Kecuali itu juga mengembangkan berbagai macam skenario. 1.030 triliun ketika itu bagaimana bayarnya gitu kan? Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.